Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala al-hadith al-25. Hadis yang ke-25 tentang ahamiyatu shalah fil Islam, pentingnya shalah dalam Islam. An Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shallu kama ra'aytumuni usalli. Wa idza hadaratish shalatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liya'ummakum aktharukum. Muttafaqun alaihi. Di sini dikatakan muttafaqun alaihi. Dicetakan dalam kutub apa itu? Entah bukan alaih. Ditaksudnya? Bukhari. Eh? Bukhari muslim. Nah. Jadi setahu saya selalu kamu raih kemudian misalnya ini cuma lafaz Bukhari tanpa muslim. Ya, hadis ini terdiri atau memuat tiga kalimat, dan kalimat yang pertama adalah kalimat yang paling penting. Kalimat yang pertama, idza hadaratish shalah fali'adzin lakum ahadukum. Jika tiba waktu sholat, ashalah di sini maknanya waktu sholat. Jika telah tiba waktu salat, fa'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian beradzan. Maka dalam potongan hadis ini menunjukkan disyariatkannya adzan. Tepatnya yaitu wajib. Wajibnya beradzan karena Nabi memerintahkan untuk beradzan. Fali'adzin, ini adalah amr. Karena diperintahkan untuk beradzan, dan hukum asal perintah adalah wajib jika tidak ada dalil, dan tidak ada dalil dalam hal ini. Kemudian dalam hadis ini, adzan itu harus setelah masuknya waktu. Karena Nabi mengatakan idza hadaratish shalatu, dan ashalah maknanya waktu sholat. Jika waktu sholat sudah tiba, maka azan itu adalah azan yang sah, azan yang benar jika dikumandangkan setelah waktunya tiba. Namun ada pengecualian untuk sholat fajar. Maka sholat fajar azannya ada dua kali, pertama azannya dua kali. Yang pertama sebelum waktu subuh tiba, dan yang kedua adalah setelah waktu subuh tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bilalan yu'adzinu fi lailin faqulu washabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin. Sesungguhnya Bilal itu berada di waktu malam, artinya sebelum fajar tiba. Faqulu washabu, maka makanlah kalian, minumlah kalian, artinya kalian tetap boleh bersahur. hatta ya'dina ibnu ummi maktum, sehingga yang beradzan adalah ibnu ummi maktum. Fa inna la yunadi, karena ibnu ummi maktum ini tidak akan beradzan hatta yaqala lahu, sehingga ada yang memberitahu asbahta asbahta, subuh sudah tiba, subuh sudah tiba. Maka dalam hadis ini menceritakan bahasanya di masa Nabi untuk azan di waktu sholat subuh, di waktu pagi pada dua kali. Yang pertama ketika waktu malam belum fajar takbir, yang berazan Bilal, dan ketika itu masih boleh makan dan minum. Sedangkan azan yang kedua setelah azan setelah subuh tiba, dan yang berazan adalah seorang yang buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Maka di sini mengandung banyak fawaid, di antaranya adalah masuknya azan sebelum subuh, di samping azan setelah tibanya waktu subuh. Satu hal yang masuk, satu hal yang disyariatkan karena ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dalil, jika subuh itu azannya dua kali, ada azan yang pertama sebelum waktu subuh dan setelah waktu subuh, maka hendaknya orangnya berbeda. Hendaknya orangnya berbeda, jangan sama. Dan kalau sama orang kacau, orang bangun-bangun, ini yang pertama, apalagi jamnya mati, di rumah jam mati. Waduh, ini azan awal atau sudah azan subuh, maka kacau. Oleh karena itu seandainya amal masyru' ini yaitu azan kedua kali dalam salat subuh atau di waktu pagi kedua kali, maka hendaknya yang pertama itu beda dengan yang kedua. Yang pertama Bilal di masa Nabi, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Dan ini kaidahnya penting untuk supaya orang itu bisa bedakan. Kalau tempat kita yang mungkin enggak akan sangat penting, ketika di rumah seorang itu jamnya mati, maka dia akan kerepotan ini ada yang mana. Dan lebih sini gede, orang buta boleh jadi mu'adzin, karena itu memakan ada seorang yang buta dan dia menjadi mu'adzin. Maka jadi mu'adzin itu boleh orang yang buta, dengan catatan ada yang memberitahu kepada dia kapan tidak ini dia berazan. Dan dalil keblingernya imsak. Nah, di sini juga dalil bahwasanya imsak itu satu hal yang tidak benar. Karena tentang azannya Bilal, Nabi katakan silakan kalian minum sampai berazan Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Ummi Maktum itu berazan ketika fajar telah terbit, subuh telah tiba. Maka imsak itu satu hal yang tidak benar. Dan imsak ini sudah ada sejak zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar pada sekolah ini, dan kita telah mengingkarinya. Kemudian kembali kepada wa idza hadratu sholati falyadzin lakum ahadukum, jika waktu sholat sudah tiba maka tidaklah salah satu di antara kalian berazan. Maka ini dalil bahwasanya azan hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Gimana bedakan fardu ain dengan fardu kifayah? Jika perintah dari syariat, jika itu kutiba ditujukan kepada setiap orang mukallaf dan masing-masing orang diminta untuk melakukannya, maka ini fardu ain. Namun Jika yang diminta adalah adanya perbuatan, wa in turiba usuluhu, jika yang diinginkan dan diminta oleh syaratku adanya perbuatan, fakat saja fikat inabah dengan menutup pandangan tanpa melihat anil a'yan pelakunya, maka ini fardhu kifayah. Cara membedakan fardhu ain dan fardhu kifayah dalam syariat atau dalam dalil, jika perintah ini maksud dari perintah adalah adanya perbuatan tanpa melihat pelakunya, maka ini fardhu kifayah. Di sini nanti katakan ahad hukum, berarti maksudnya adalah asalkan ada perbuatan, maka ini dalil karena ini fardhu kifayah. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan perintah itu adalah masing-masing orang melakukan, maka ini fardhu ain. Di sini Nabi mengatakan fardhu ain lakum ahad hukum, maka adalah salah satu aliyah berarti, maka ini kata-kata ahad hukum dalil kalau ini fardhu kifayah. Dalam lafal-lafal adat itu sudah ma'rufa, dikenal dengan dijelaskan para ulama di kitab-kitab fikih. Kemudian yang baru sepatutnya mu'adzin itu adalah terutama di bahasa silam soyisan, orang yang suaranya keras. Kalau di masa sekarang mungkin yang poin satu ini mungkin bisa terwakili dengan pengeras suara yang ada. Kalau di masa silam, maka satu hal yang sangat perlu mu'adzin adalah orang yang suara, kalau teriak itu bisa keras sekali karena tidak ada pengeras suara. Kemudian aminah, nah yang jadi mu'adzin itu adalah orang yang amanah, tepat waktu, ya saatnya azan ya azan, tidak akan ditinggal makan dulu baru setelah selesai makan baru azan, nah ya azan ya azan, jadi dia amanah. Dan nampaknya sulit dari mu'adzin amanah di zaman ini, karena mu'adzinnya sambilan, ada yang makan dulu, ada yang ini dulu, ada yang ini dulu, sehingga ini adzan yang benar itu yang mana, ini tadi udah adzan yang habis yang lain sudah pada selesai adzan baru ada adzan lagi, nah, ini yang benar yang tadi itu yang ini. Aliman bil waktu, dia bisa tahu waktu. Kalau dia tidak bisa tahu waktu karena buta semacam Ibnu Ma'tum, maka ada yang ngasih waktu, ada yang ngasih tahu tentang waktu. Mutahayyan, namun dia sesuatu perhatian. Dia suka ngecek perhatian dengan jam di masjid, karena itu yang jadi patokan dia untuk beradhan. Dicek, oh jamnya masih baik, kalau ganti baterai ya enggak, kemudian seenaknya tiba-tiba seminggu azan jam masjidnya itu mati, lalu dengan landasan apa dia berazan? Landasannya ikut-ikutan, oh yang lain azan, oh azan yang lain. Kalau benernya kalau yang azan itu juga masjidnya belandang-belandang, li'annahu a'zam li'husulil maksud, karena dengan itu, dengan dia perhatian dengan waktu, perhatian dengan penunjuk waktu, maka itu sangat bermanfaat untuk mewujudkan maksud dari adhan. Wayaksi man yahsul bil i'lan ghaliban, jadi kriteria ideal, namun kalau kriteria minimal wayaksi dan cukuplah seorang yang ya selfie dengan dia, maka bisa al-i'lan pemberitahuan waktu sholat itu bisa diwujudkan ghaliban umumnya. Kemudian sebelumnya hadis Malik bin Huwairits ini ada latar belakangnya, yaitu beberapa orang anak-anak muda yang usianya setara atau kurang lebih setara itu datang ke Madinah untuk belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agama selama beberapa waktu lamanya. Setelah Nabi lihat orang ini sudah kangen dengan keluarganya, kangen dengan istrinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk pulang. Akhirnya mereka pun berangkat pulang. Kemudian ketika mereka tidak pulang kampung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis ini. Maka di sini dikatakan wal hadis ya dulu, hadis ini adalah dalil wajibnya azan fil hadar wa safar, baik ketika tidak bepergian dan ketika bepergian. Ini dalil kalau bepergian safar juga tetap wajib azan, musafir tetap wajib azan. Kenapa? Karena di sini ditujukan kepada orang yang mau bepergian. Dan nanti katakan jika waktu salat itu azan, kalian salah satu kalian azan, padahal ini orang ini mau bepergian, maka beliau simpulkan enggak, perintah untuk berazan itu juga berlaku untuk musafir, itu rombongan orang yang bepergian. Perintahkan mereka, salah satu di antara mereka berazan, lebih-lebih jika di tempat tersebut ya, dia melewati daerah yang di sana rombongan musafir ini berarti daerah yang tidak ada suara azan. Itu maka beliau katakan dalil wajibnya azan fil hadar wa safar untuk orang yang berpergian dan orang yang tidak berpergian. Wal iqamah dan iqamah adalah min tamamil azan, pelengkap azan, karena azan fungsinya adalah al-i'lam, memberitahu tibanya waktu salat. Sedangkan iqamah adalah al-i'lam, pemberitahuan bil qiyam ilaiha, akan dilaksanakannya salat. Dan terdapat banyak dalil difadlihi tentang keutamaan azan dan banyaknya pahalanya. Oleh karena itu sampai ulama berselisih pendapat manakah yang afdal, jadi imam ataukah jadi muadzin. Sebagian ulama mengatakan jadi imam itu lebih afdal, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada jadi muadzin, dan ada sebaliknya, ada ulama yang berpendapat jadi muadzin itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada menjadi imam. Dan masing-masing mendatangkan dalil dalam masalah ini. Maka ringkasnya, ya, mana ya yang paling pas bagi keadaan orang tersebut dan keadaan yang ada. Kalau orang itu yang tidak paham hukum-hukum sholat dan hafalannya juga kurang, maka jadi muazin tentu lebih afdal bagi dia daripada menjadi imam. Maka yang mana kan lebih afdal, ini kembali kepada gimana keadaan orang tersebut dan keadaan yang ada. Itu jadi suatu saat, suatu ketika ada seorang tertentu lebih afdal dia jadi imam, dan di saat yang lain boleh jadi yang lebih tepat dia adalah menjadi muazin. Dan dianjurkan untuk menjawab ucapan muadzin. Dan tidaklah orang yang menjawab ucapan muadzin itu mengatakan semisal yang dikatakan oleh muadzin, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka tidaklah dia mengucapkan kata-kata isti'anah, mohon bantuan kepada Allah, ala mada'a ilaihi, untuk bisa melaksanakan apa yang diajak, ajakan yang disampaikan oleh muadzin, yaitu salat dan al-falah dan keberuntungan. Alladhi huwa al-khair kulluhu, yang merupakan keberuntungan adalah seluruh kebaikan, dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain, dan tidak ada kemampuan jadi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran dengan suara lirih, dan menurut pendapat yang paling benar, berselawat ini disyariatkan untuk orang yang menjawab adzan tanpa muadzin. Adapun muadzin, maka tidak disyariatkan untuk dia untuk berselawat setelah selesai adzan. Demikian pula tidak disyariatkan untuknya untuk berdoa dengan doa adzan, Allahumma rabbana ridha'ati tamma, dan seterusnya. Menurut pendapat yang benar, doa setelah adzan itu hanya berlaku untuk orang yang mendengar adzan dan tidak berlaku untuk muadzin. Demikian juga salawat sebelum berdoa itu adalah dianjurkan dan disyariatkan untuk orang yang mendengarkan azan dan tidak dan bukan untuk muadzinnya. Adapun muadzinnya maka cuma berazan selesai sudah. Tidak dianjurkan setelah itu bersalawat dan dilanjutkan dengan doa setelah azan. Adapun salawat setelah selesai azan dan berdoa setelah selesai bersalawat setelah selesainya azan maka itu khusus untuk yang mendengarkan azan ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Hasan Fannah di Al-Qaul Al-Mubin fil Akhbar Al-Musallin, yaitu dengan mengatakan Allahumma rabbaha bidakwati tamah wa salatul qa'imah. Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, Nabi Muhammad dan Al-Wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad Al-Wasilah dan Al-Fadilah. Al-Fadilah keutamaan, sedangkan Wasilah adalah kedudukan paling tinggi yang ada di surga, yang layak lo ilali abadin min ibadillah, yang hanya boleh untuk satu orang. Wa arju an akuna ana huwa. Dan kata Nabi SAW, dan aku berharap satu orang itu adalah aku. Ini salah satu makna wasilah secara istilah adalah salah satu adalah kedudukan tertinggi di surga yang hanya dan layak diberikan untuk satu manusia saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan dianjurkan untuk mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan al-wasilah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabahsu maqama Mahmud alladhi wa'atta dan berikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maqama mahmuda, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan. Dan di antara kedudukan terpuji yang Allah janjikan adalah syafaat uzma di arsyatil qiyamah di mahsyar, agar Allah Subhanahu wa taala segera menetapkan qadha untuk makhluk-makhluknya. Kemudian sebagian orang menambahkan setelah ini wabaa'su maqama mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan ini diperselisihkan ulama untuk innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan ini ditaifkan oleh Syekh Al-Albani, nanti hasankan oleh Syekh Abdul Aziz Mubad. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan itu juga yang disetujui oleh Lajnah Da'imah. Maka Lajnah mengatakan boleh ditambahi dengan inna kala tukhlu dunia, karena hadis tentang hal tersebut hadis yang bisa dijadikan hujah, hadis yang hasan. Sebagai ulama itu mengatakan tidak karena hadisnya dhaif. Maka orang yang menambahinya layungkah ikhtilaf istiadi, ya. Orang yang menambahinya dilanjutkan dengan inna kala tuflibul mi'at, layungkah, tidak layak untuk diingkari. Namun orang yang tidak menambahinya juga layungkah, tidak boleh pula diingkari. Karena layungkah fi masail istiadi, ya. Tidak boleh ada ingkar mungkar dalam masalah istiadiyah. Dan dalam ini masalahnya adalah masalah istiadiyah. Apakah dianjurkan untuk ditambahi dengan inna kala tukhliful mi'ad ataukah tidak, kembali kepada penilaian ulama tentang tambahan ini. Untuk yang menghasankan tentu mengatakan dianjurkan untuk ditambahi. Untuk yang mendhaifkan mengatakan tidak ada anjuran untuk ditambahi. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk berdoa untuk dirinya sendiri, karena setelah azan itu adalah waktu ijabah, waktu terkabulnya doa yang sepatutnya bagi seorang yang bergemar berdoa untuk mencari dan bermaksud dengan waktu tersebut. Kemudian poin berikutnya dari hadis ini adalah wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah yang paling kuat di antara kalian yang menjadi imam. Maka di sini dalil wajibnya sholat berjamaah. Hadisnya dalam lam amr beliau umat kumdala ada yang jadi imam. Jadi setelah ada imam itu berarti sholatnya sholat berjamaah. Dan ini adalah ada lam amrnya, ada perintahnya, dan hukum asal perintah adalah wajib dan tidak ada dalil yang memalingkan dalam hal ini, sehingga pendapat yang benar sebagaimana pendapat Imam Ahmad, demikian juga pendapat Al-Imam Syafi'i di Al-Um, bahasanya hukum sholat berjamaah adalah fardu ain atas laki-laki, tidak mustahab sebagaimana anggapan banyak orang. Bahkan sebagian ulama menegaskan tidak sholat berjamaah hukumnya besar-besar berdasarkan dalil bahasanya Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Maka kata Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali di kitabnya Minhajul Qawim, dia mengatakan, maka ini menunjukkan bahasanya tidak sholat berjamaah adalah tapi waktu dengan kebaik dan dosa-dosa, karena ancaman ini tidaklah layak kecuali ditujukan kepada satu perbuatan yang jika ditinggalkan kecuali dia bernilai dosa-dosa. Maka sebagai ulama bukan menegaskan, hanya menegaskan bahasanya tidak sholat berjamaah itu dosa-dosa dengan dasar bahasanya Nabi SAW punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Kemudian di sini dalil bahasanya yang paling minimal sholat berjamaah itu ada dua orang, itu imam dan makmum. Karena Nabi minta yang jadi imam itu salah satu, maka dan makmum cukup satu, maka berarti minimal sholat berjamaah itu dua orang, satu imam, satu makmum. Dan dalil jika telah ini hal ini telah kita ketahui, maksudnya sholat berjamaah itu minimal dua orang, maka ini juga dalil bahkan sholat Jumat minimal juga dua orang. Alhamdulillah, menurut pendapat yang paling kuat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat Jumat itu hakul fardun lazimun bil jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat Jumat adalah satu hal yang hak, satu hal yang wajib dengan berjamaah. Kita, maka sholat Jumat adalah sholat jamaah, sholat berjamaah. Kita kembalikan ke hukum sholat berjamaah, di mana berapa orang minimal sholat berjamaah? Dua orang. Maka ini dalil. Dan Nabi menegaskan bahwa sholat Jumat adalah sholat berjamaah, maka ini dalil. Dan ini sholat Jumat juga minimal dua orang itu sudah sah. Kemudian yang disini dalil bahasanya al-aula yang layak untuk jadi imam sholat adalah yang paling bisa menegakkan maksud diangkatnya imam. Bagaimana dalam hadis yang sahih, ya umul qawm aqa'uhum li kitabillah. Hendaklah yang jadi imam sekelompok orang adalah yang paling akrab diantara mereka terhadap kitabullah. Apa makna akrab? Ulama berselisih pendapat tentang makna akrab. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud akra adalah yang paling banyak hafalannya. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud akra adalah orang yang paling mengerti tentang hukum-hukum. Dan itu sebenarnya adalah tidak akan jadi masalah jika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di masa Nabi orang itu disebut qari, orang itu disebut akra, orang qari Quran ketika dia adalah hafalannya banyak dan orang yang mengamalkan Quran. Namun yang jadi masalah di zaman sekarang, mana yang akrab? Ada yang banyak hafalannya namun dia tidak paham hukum-hukum sholat, ada yang paham hukum-hukum sholat dan namun hafalannya kurang. Maka tentu yang paling mendekati dalam hal ini yaitu hafal hafal yang cukup banyak dan pemahamannya tentang hukum-hukum sholat cukup bagus, maka itulah yang paling layak untuk jadi imam. Pak Intan untuk doa sejawab Maka kita mereka dalam masalah qiraat, dalam masalah Al-Qur'an itu sama, fa'alamu bi sunnah, maka adalah dipilih yang paling mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taikan bi sunnah bisawab, dan jika mereka dalam masalah sunnah, pengetahuan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih sama, fa'aqamuhum hijratan aw islaman. Maka adalah yang paling dulu berhijrah atau menimah atau yang paling dulu berhijrah. Dan jika mereka adalah berhijratan sebagaimana dalam hadis ini, ingat, ini adalah hadis ini ditujukan oleh Nabi SAW kepada beberapa pemuda yang umurnya kurang lebih sama. Kemudian mereka sama-sama belajar pada Nabi, maka kualitas ilmu yang mereka sama, karena mereka belajarnya bareng, semua mereka belajar bareng kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kualitas ilmiahnya sama. Maka jika mereka semua itu mutaqarribin, berdekatan usianya atau berdekatan ilmunya, sebagaimana dalam hadis ini, maka al-aula minhuma, maka yang paling utama untuk jadi imam adalah yang paling tua, yang paling tua usianya. Karena inna taqdim al-akbar masru'un fi kulli amrin tulifa fil tartib idza lam yakun lis-saghiri mazidun fadlin. Karena mengutamakan orang yang lebih tua usianya itu satu hal yang dianjurkan atau yang disyariatkan dalam semua perkara yang di sana menuntut adanya urutan. Idza lam yakun lis-saghir, jika yang lebih muda itu tidak memiliki mazidu fadlin, sisi keistimewaan yang lebih daripada yang tua. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang lain yang ada di Umdatul Ahkam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabir kabir, utamakan yang lebih tua, utamakan yang lebih tua. Kabir kabir ini bukan utamakan yang lebih gemuk, utamakan yang lebih gemuk. Kabir kabir di sini utamakan yang lebih tua, utamakan yang lebih tua. Maka di dalil bahasanya jika satu hal itu harus urut, maka tidaklah yang ditamakan lebih tua jika yang lebih muda tidak punya kelebihan. Misal dalam masalah jadi imam sholat. Dan jika sholat itu berkaitan arah dengan imam dan makmum, maka sebenarnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka jika imam telah takbir, maka adalah bertakbir orang-orang yang ada di belakangnya. Dan jika imam telah rukuk, telah sujud atau telah bangkit, maka adalah diikuti oleh orang-orang di belakangnya. Dan terlarang, makmum terlarang untuk muafaqah, untuk membarengi imam dalam gerakan-gerakan sholat. Rukuknya bareng dengan imam, bangkit dari rukuknya bareng dengan imam, ini terlarang. Bareng, berbarengan dengan imam itu, bersama dengan imam, terlarang. Demikian pula mendahului imam, itu satu hal yang terlarang. Kenapa? Karena makmum itu diperintahkan untuk mengikuti imam. Dan tidaklah jika makmum itu berbarengan dengan imam atau mendahului imam, maka berarti dia tidak mengikuti imam. Bahkan ulama berselisih pendapat tentang hukum sahkah orang yang sholatnya mendahului imam. Sah apakah? Tidak. Bahkan pendapat yang lebih kuat, orang yang mendahului imam sholatnya batal. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, untuk dinilai batal cukup dalam satu rukun dia mendahului imam. Cukup dalam satu rukun dia mendahului imam. Kalau rukuk saja sekali dia pernah dulu mendahului imam sekali, kan, maka batal sholatnya. Dan demikianlah pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bagaimana dipilih oleh Syaikh Abdullah Ali Basam di Taisir al-Alam Sarah Umdatul Ahkam. Jadi bahkan pendapat yang lebih kuat, cukup satu rukun dia mendahului imam, maka batalah sholatnya, sholat makmum ini. Tidak ada nilainya. Jika dia terus enggak mengulangi, maka tidak ada nilainya. Sampai dia pernah melakukan satu perbuatan yang haram, yaitu mendahului imam. Demikian pula makmum itu dilarang untuk berbarengan dengan imam, memusafakoh atau mendahului imam, atau takhalus al-kasir atau terlambat yang terlalu lama dari imam. Ya, maka sikap makmum terhadap imam itu ada 4 macam. Ya. 3 terlarang dan 1 yang benar. Yang benar adalah mengikuti imam, yaitu bergerak setelah bergeraknya imam dengan jarak yang sedikit. Begitu imam rukuk, setelah imam benar-benar rukuk, kemudian dia rukuk, imam sujud, kemudian sujud. Kemudian mendahului imam, itu satu hal yang haram, bahkan membatalkan sholat. Kemudian membarengi imam atau terlambat dari imam, ini hukumnya makruh. Fa'inkan isnaini fa'aksar, jika sholat berjamaah itu 2 orang fa'aksar atau lebih, maka yang afdal, maka yang lebih baik, hendaklah mereka membuat sholat di belakang imam. Namun hukumnya boleh, ini afdal, ini mustahab, tidak wajib. Namun hukumnya boleh, artinya tidak membatalkan sholat, seandainya kok sholatnya itu di sebelah kanan imam. 2 orang, seorang imam punya makmum 2, dan 2-duanya di sebelah kanan imam, itu hukumnya yajuz. Atau anjani bayi, atau sebelah kanan sama sebelah kiri imam, meskipun ini kurang afdal. Karena yang afdal sudah 2 orang atau lebih, makmumnya 2 orang atau lebih adalah letaknya di belakang imam menurut syariat yang terakhir. Nah, di awal syariat salat 2 orang itu yang afdal adalah kanan kiri, sebelah kanan dan sebelah kirinya imam. Dan inilah fikihnya Ibnu Mas'ud sampai beliau meninggal dunia. Sudah berkeyakinan biasanya juga 2 orang, makmumnya itu 2 orang, maka posisinya adalah sebelah kanan sama sebelah kiri imam. Ini fikihnya Ibnu Mas'ud. Jadi ini sampai beliau meninggal dunia. Karena Ibnu Mas'ud tidak tahu ada yang nasakh, adanya penghapusan dan perubahan hukum dalam masalah ini. Karena memang pada awalnya untuk 2 orang itu di kanan dan di kiri imam, setelah itu Nabi SAW mengajarkan menghapus ketentuan ini dan mengajarkan misalnya yang lebih afdal untuk 2 orang adalah berada di belakang imam. Bagaimana Ibnu Mas'ud itu tidak mengamalkan tadbir dalam rukuk sampai meninggal dunia, karena dia tidak mengetahui adanya penghapusan hukum dalam masalah ini. Nah, tadbir ketika rukuk itu tangan tidak diletakkan di lutut, non tangan dirapatkan, telapak tangan dirapatkan dan diletakkan di antara lutut atau di antara paha. Ini namanya tadbir, bukan penerapan ya. Nah, ya, penyatuan tangan kemudian diletakkan di antara 2 lutut atau di antara 2 paha. Nah, fikih Ibnu Mas'ud dalam sholat beliau melakukan tadbir, dan ini sampai beliau meninggal dunia karena beliau tidak mengetahui adanya perubahan ketentuan dalam masalah ini. Namun memang pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tadbir, namun setelah itu diubah dan tangan ketika rukuk diletakkan di lutut dan tidak mengambang, diletakkan di antara paha, di antara paha atau di antara lutut. Nah, dan di sini letak di belakang itu afdal. Ya. 2 orang, jika makmumnya itu 2 orang, maka yang afdal itu berada di belakang. Artinya, seandainya tidak, ini tidak sampai membatalkan sholat atau sampai derajat dosa atau dosa. Waqtul wahid, namun jika 1 orang, maka adalah dia bersaf an yamini imam. Tidaklah dia posisinya di sebelah kanan imam. Dan yang benar sebelah kanan imam itu persis tanpa mundur sedikit pun, persis sama persis berdiri sejajar, sama persis sama lurusnya dengan imam, karena tidak terdapat dalil yang menganjurkan untuk mundur sedikit ke belakang atau mundur sedikit banyak ke belakang, mundur sedikit atau mundur banyak ke belakang. Sedangkan perempuan shofnya itu di belakang laki-laki, di belakang, jika makmum laki-lakinya cuma satu, maka dia tetap di belakangnya, ataupun makmum laki-lakinya banyak, meskipun dia harus berdiri sendirian. dan dia berdiri itu sendirian di belakang shaf, kecuali jika ada perempuan-perempuan yang lain, maka jika ada perempuan-perempuan yang lain, maka wajiblah para perempuan itu membuat shaf seperti laki-laki dalam wajibnya membuat shaf. Dan jika seorang makmum itu berdiri di belakang imam atau di belakang shaf lighairi udhrin, tanpa udhur, maka batalah sholat tuhu, maka batalah sholatnya. Bahkan kata Syafi'i, kalau makmumnya satu orang, kemudian satu orang ini di belakang imam jauh, itu sholatnya batal. Karena beliau katakan, jika makmumnya itu satu orang di belakang imam, padahal harusnya dia di kanan imam, masih di belakang imam, apa di belakang shaf, di satu orang di belakang imam, tidak di kanan imam, namun di belakangnya imam, mundurnya bukan mundur sedikit, namun mundur jauh, berarti dia di belakang imam jadinya. Maka kata Sa'di, kata Sa'd bin Sa'di, kalau katakan batalah jadi tanpa udzur, tanpa ada sebab, maka batalah sholat tuhu, maka batalah sholatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salat liman shallah khalfa shaf, tidak ada salat artinya batalah salat orang yang salat sendirian di belakang shaf. Namun ini ada pengecualian, yaitu untuk perempuan. Perempuan sendirian di belakang shaf tidaklah membatalkan salat. Demikian pula seorang yang laki-laki salat sendirian di belakang shaf karena tidak memungkinkan untuk berada di shaf, maka salatnya sah, li darurah. Salatnya sah karena kondisinya kondisi darurat. Dia tidak perlu narik orang yang ada di depan untuk dia ajak berdiri di sebelahnya, karena hadis tentang masalah menarik itu diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga di sini menimbulkan banyak mahadir. Kata Syekh Al-Muzaimin, kalau orang itu narik sob depan, salah satu dari sob depan, maka ini menimbulkan banyak masalah. Pertama, akan menurunkan orang, menurunkan derajat seseorang. Karena lebih baik, makin depan kan makin baik. Ini berada di depan, suruh mundur, suruh mundur di sob belakang, ini menurunkan derajat orang. Ya harusnya dia mendapatkan keutamaan terhadap sob. Ini sob pertama, ini jadi sob belakang karena cuma dua sob. Nah, harusnya dia dapat keutamaan sob pertama, dia harus berada di belakang. Demikian pula hal ini menyebabkan timbulnya banyak gerakan. Satu diambil, tengah diambil, maka sisi kanan semakan gerak semua. Maka ketika seorang itu datang dan dia sendirian, maka ada ulama yang mengatakan menarik, enggak ada ya, tarik. Nah, orang yang ada di depannya, dan ini bermasalah. Nah, hadisnya dhaif, demikian juga menimbulkan beberapa efek samping yang lain. Ada lagi ulama yang mengatakan jika orang itu salat sendirian, ya, dia datang sendirian, maka solusinya dia maju ke depan kemudian berada di kanannya imam. Maka dia maju ke depan dan berada di kanannya imam, sebagaimana dikatakan oleh penulis Haji Muslim sebagai Jabir al-Jazairi. Bahkan inilah yang difatwakan oleh Darjina, inilah pendapat Syekh Mubad Rahimul Ta'ala. Kalau sendirian datang sendirian, maka maju ke depan kemudian berada di sebelah kanannya imam. Mohon dapatnya dibantah oleh dibantah panjang oleh Syekh Nusaini, belum mengkari hal ini. Saya katakan ini timbul banyak masalah. Pendapat ini yang mengatakan dia maju ke depan kemudian berada di sebelah kanannya imam, ini menimbulkan banyak masalah. Ya kalau memang yang ketika pertama kali saya sendiri, ada siapa-siapa, ya dia maju ke depan, ternyata setelah itu datang lagi orang. Saya tanya kalau dia datang lagi, wah, waduh, saya sendirian, gimana ini? Hanya masalah ke depan, maka jadi lapak nanti. Di depan nanti jadi sah baru nanti kata. Demikian bantahan di antara salah satu bantahan Syekh Muhammad Yusuf Utsaimin rahimahullah taala. Dan bantahan yang lain yang panjang yang sangat bagus sekali. Bantahan yang kuat bagaimana beliau uraikan panjang lebar di Syarh Mumtaz, demikian juga penjelasan panjang lebar sebelumnya jadi fatwa lebih rus haram makhluk. Maka kesimpulannya pendapat yang benar ketika orang itu datang dan dia sendirian, maka dia sholat di belakang dan itu sah sholatnya ridha Allah, karena keadaan yang memang sulit. Dan inilah pendapat yang diwasikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, demikian pula pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ditambah mu'minah, yaitu ketika orang datang sendirian dan sholat sudah penuh dan tidak mungkin dijejel, diselai, maka dia sholat sendirian dan itu dasar. Namun jika sholat itu masih mungkin longgar, maka wajib untuk masuk selama itu longgar. Kalau longgar sholatnya, masih ada longgar, satu orang masih bisa masuk aja, karena beberapa jemaah belum paham tentang seharusnya untuk merapatkan sholat. Ya, mungkin itu masuk, namun dia tidak masuk, dia sholat sendirian, maka batalah sholatnya. Ataupun jika memang tidak mungkin tentu masuk sholat sendirian, maka bisa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal kemampuan kalian. Wa'alat imam dan kewajiban imam, hendaklah dia mewujudkan maksud dari diantaranya imam, yaitu bersuara keras ketika takbir intiqal. Demikian juga ketika tasmi', tasmi' adalah bacaan sami Allah liman hamidah. Demikian pula bersuara keras ketika bacaannya memang harus keras, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, yaitu sholat-sholat yang malam. Dan adalah dia memperhatikan keadaan makmum, fitaqaddum wa ta'akhur wa taqdim ma'al imam. Dalam masalah takadum menyegerakan iqamah segera ataukah ditunda, maka adalah melihat keadaan jemaah. Demikian pula taktif dalam masalah mempercepat sholat, gerakan sholat dikerjakan dengan lebih ringkas, maka adalah diperhatikan. Namun dengan catatan taktif ini mal hikmah, sebab sholat adalah sholat yang sempurna. Kemudian kembali kepada hadis wal ya'umakum akbarukum, ini dalil seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad di Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini. Bahasa hadis ini dalil, bahasa ini musafir juga wajib sholat berjamaah. Karena ingat ini sabda Nabi ini ditujukan kepada orang-orang yang hendak berpergian dan diperintahkan untuk mengadakan sholat berjamaah. Wal ya'umakum akbarukum, padahal orang ini mau kepergian. Maka faedah lain dari perkataan ini adalah musafir itu juga terkena kewajiban sholat berjamaah, dan termasuk dalam keumuman. Karena musafir juga termasuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida fal ya'tihi salat salat lahu ila min udri. Man sami'a nida, siapa yang mendengar azan? Di man di sini di fitul umum, siapa saja mendengar azan, kalau dia sih kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya, tidak mengudur kecuali ada wudhu. Maka musafir itu juga terkena kewajiban salat. Oleh karena itu, maka beliau kemudian Syekh Muhammad mengingkari sebagian orang yang berpergian dan dia bahkan nazil, dia singgah di satu tempat, kalau dia tidak mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dengan mengatakan saya musafir. Ini satu hal yang tidak benar. Bukankah dia termasuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida, karena siapa yang mendengar suara adzan dan seterusnya. Dia tidak, kemudian dia tidak datang, maka tidak ada sholat baginya kecuali jika itu karena wudu. Ini juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang mau berpergian, Nabi katakan adalah ada di antara kalian yang jadi imam. Maka ketika seorang itu musafir dan dia nazil dan dia singgah di satu tempat, maka dia berkewajiban, jika memang tidak ada uzur, dia berkewajiban untuk datang ke masjid dan sholat bersama kaum muslimin. Ataupun jika dia sair, jika dia dalam bepergian, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani di Majmu'ah Fatawa Al-Madinah, maksudnya musafir itu wajib sholat berjamaah adalah dengan sesamanya. Adalah dengan sesamanya. Dia punya kewajiban untuk sholat berjamaah, membuat sholat berjamaah dan berjamaah dengan sesama musafir, sesama rombongannya. Kewajiban sholat berjamaah untuk musafir adalah bersama dengan rombongannya. Karena ini rombongan. Maka jika sair, jika orang itu berpergian bareng-bareng, maka kewajiban sholat berjamaahnya adalah dengan sama rombongannya, dan tidak harus tidak harus mencari masjid untuk singgah. Jadi kalau dia singgah dan posisi singgah beberapa hari, 2 hari di satu tempat, dia mendengar adat, maka punya kewajiban untuk ke masjid. Kemudian bagian yang ketiga dari hadis ini, dan itulah poin pertama dalam hadis ini, yaitu salu kamara itu muni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini adalah pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan perkataan dengan perbuatan. Sebagaimana Nabi lakukan tentang haji, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan manasik haji, rangkaian ibadah haji. Dia Nabi berkata kepada manusia, "Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian." Kemudian yang dimaksud, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka kalimat ini berlaku untuk semua makana yaf'aluhu wa yaquluhu, semua yang Nabi lakukan dan semua yang Nabi katakan. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahasanya itu cuma berlaku untuk apa yang Nabi lakukan. Karena dia mengatakan kama ra'aitumuni, bagaimana kalian melihat aku, berarti yang dilihat itu perbuatan. Tentang untuk mengikuti Nabi dalam masalah perbuatan. Dan yang benar, hadis ini mencakup untuk perintah untuk mengikuti sholat Nabi dalam apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi katakan dan apa yang Nabi perintahkan tentang sholat. Yaitu hendaknya seorang hamba menyempurnakan semua syarat-syarat sholat. Kemudian adalah dia berdiri bermaksud untuk mengerjakan sholat sambil menghadap kiblat. Kemudian adalah dia berniat untuk mengerjakan sholat dan niat letaknya di hati dan tidak perlu dilafalkan. Dan adalah dia niat sholat yang tertentu. Jika memang sholatnya adalah sholat tertentu dengan hatinya dan tidak perlu dilafalkan. Dan beliau sesaat dia akan menyampaikan gambaran sifat sholat Nabi, tata cara sholat yang Nabi kerjakan secara ringkas. Dan mengatakan Allahu Akbar, kemudian membaca doa istiftah atau iftitah, kemudian ta'awud dengan bacaan ta'awud yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada berbagai macam bacaan iftitah dan ta'awud yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya bisa dipilih. Kemudian dalam baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah. Maka perkataan beliau di sini mengisyaratkan kalau beliau berpendapat bahasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, dan ini pendapat sebagian ulama. Jadi tidak ada dan tidak ada hubungannya dengan Wahabi dan bukan. Karena ada orang ya baca satu tulisan dan tulisan tersebut di penulisnya memilih kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari bagian dari Al-Fatihah, meskipun Al-Fatihah juga tetap tujuh, namun Bismillahirrahmanirrahimnya bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka dia langsung yang baca ini langsung komentar, wah ini Wahabi. Nah, masalah Bismillah itu bukan bagian Al-Fatihah atau bukan, tidak ada hubungannya dengan Wahabi dan bukan. Ini bahkan istilah yang sudah lama sejak sebelum adanya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kemudian baca Al-Fatihah dan sholat yang panjang kalau sholat fajar. Kalau sholat subuh nanti biasa 60 sampai 60 sampai 100 ayat. Kemudian salat yang qasirah, salat yang pendek di salatul maghrib, di salat maghrib. Namun ini perlu ditambahkan yaitu ahyanan. Dan salat yang pendek di salat maghrib ahyanan. Karena tidaklah benar bisa dimutlakan. Kata sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat maghrib dianjurkan untuk membaca salat, membaca kisah mufassal. Kisah mufassal itu ad-duha sampai anak. Ini satu hal yang tidak benar jika dimutlakan. Karena Nabi SAW pernah membaca surat A'raf ketika surat Maghrib dan beberapa surat yang panjang yang lain. Meskipun memang itu ghalibul hal, Nabi ketika surat Maghrib itu membaca surat Mufassal. Oleh karena itu, maka surat yang pendek di surat Maghrib ini adalah harus ditambahkan yaitu ahyanan, kadang-kadang, dan bukan terus-menerus. Adapun terus-menerus, maka itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan untuk bagian selawat, selawat yang lain adalah yang antara itu, ya, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kemudian ruku, mukabbiran sambil membaca takbir, rafi'an yadaihi sambil mengangkat kedua tangannya, lurus dengan pundaknya. Dan angkat tangan ini ketika ruku, singkirkan pula ketika bangkit dari ruku, fikuli rokatin dalam semua rokaat. Demikian juga pada takbiratul ihram. Nah, ada tiga. Turun rukuk, bangkit dari rukuk, dan takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, jika koma, jika bangkit dari tasawuf awal, ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Untuk sholat yang empat rakaat atau tiga rakaat. Kemudian mengatakan subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Salah ya. Rukuk. Subhana rabbiyal azim. Mungkin salah cetak. Thumma yarfa'u ra'sahu qa'ilan. Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengatakan, baik jika dia imam atau munfarid, bacaan tasbih, kami Allah liman hamika, rabbana wa lakal hamdu, hamdan kasyiran thayyiban mubarakan fihi. Demikian pula makmum, ila annahu la yakun, akan tetapi makmum tidak mengucapkan tasbih. Sami Allah liman hamidah. Demikian pendapat sebagian ulama. Tasmi' sami Allah liman hamidah hanya berlaku untuk imam dan orang yang salat sendirian. Sedangkan makmum tidak ada bacaan tasmi'. Bacaan makmum itu langsung Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ini juga namanya satu, ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tasmi' itu berlaku untuk semua, untuk imam, untuk makmum, untuk orang yang salat sendirian. Ini pendapatnya An-Nawawi, demikian juga Suyuti, demikian juga ini yang dibilang oleh Al-Albani di sifat salat Nabi, yaitu tasmi' sami Allah liman hamidah itu berlaku untuk semua, untuk semua orang yang salat, makmum, demikian juga imam, makmum, demikian juga orang yang salat sendirian. Dan pendapat yang kedua ini nampaknya yang lebih kuat, wallahu a'lam. Lalu memilih bagaimana dipilih oleh para ulama yang lain, Syekh Mubaz dan juga Ibnu Sa'imi, bahasanya tasmi' itu tidak berlaku untuk makmum. Thumma yukabbir, kemudian bertakbir itu mengucapkan Allah Akbar dan sujud dengan tujuh anggota badan, yaitu dua telapak kaki, dua lutut, dua telapak tangan, dan yang ketujuh adalah dahi bersama dengan telinga. Dan adalah dia tekankan telinganya itu, telinga. Wal juha dan dahi ma'al anfi bersama hidung. Tapi kelihatan yang ngantuk sama yang tidak. Dan dahi ma'al anfi bersama hidung. Wayumakkinuha, dan adalah dia tekankan hidung itu minal ardi di tempat sujudnya. Kemudian adalah dia penggangkan, dia jauhkan sikunya dari lambungnya, wujafiha. Dan adalah janganlah dia letakkan sikunya itu di lantai, sebagaimana imbisa balkalbi, sebagaimana anjing. Setelah itu dia mengangkat badannya sambil bertakbir. Ingat takbir itu bacaan Allah Akbar. Kemudian duduk dengan duduk iftirash, yaitu menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Muwajihan dengan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Kemudian beliau katakan dari mazhabnya Imam Ahmad, wa salatu julusuha kulluhu iftirashun ila fi tasahudil akhir. Dan salat itu semuanya adalah duduknya adalah iftirash kecuali tasahud akhir. Demikian pendapatnya Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i, maka pendapat beliau, jika untuk duduk yang setelah duduk itu dilanjutkan dengan salam, maka duduknya tawarruk. Selain itu, duduknya istirahat. Maka dua imam ini, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, mengatakan dalam sholat itu ada duduk istirahat dan ada duduk tawarruk. Namun keduanya berbeda pendapat tentang masalah rincian kapan iftirash dan kapan tawarruk. Kalau Imam Ahmad, beliau kaidahnya semua duduk dalam sholat adalah iftirash kecuali sholat yang ada dua duduknya, ada dua tasahudnya, maka untuk yang terakhir tawarruk. Jika tidak ada dua tasahud, maka semua duduk dalam sholat itu iftirash. Mau witir satu rakaat, witir tiga rakaat, maka semua duduknya adalah iftirash. Kecuali jika ada dua tasahud, maka yang akhir ini yang tawarruk. Jadi kan kaidahnya, kalau al Imam Ahmad, sedangkan al Imam Syafi'i kaidahnya semua duduk itu adalah iftirash kecuali duduk yang dilanjutkan dengan salam. Jika duduknya setelah itu dilanjutkan dengan salam, ya, jika duduknya itu nanti dilanjutkan dengan salam, maka tawarruk. Maka sholat dua rakaat, maka duduk tasahudnya tawarruk. Sholat witir satu rakaat tawarruk, karena setelah duduk, setelah duduk tasahud kemudian salam. Kaidahnya demikian. Kalau al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan dua imam mazhab yang lain, mereka cuma memilih salah satu duduk. Saya agak lupa antara Abu Hanifah dan Malik. Saya agak lupa siapa yang, salah satu dari keduanya mengatakan duduk dalam salat itu semuanya tawau, enggak ada istirahat. Kemudian yang kedua ini antara Abu Hanifah dan Imam Malik. Yang kedua mengatakan duduk dalam salat itu istirahat semua, enggak ada tawau. Sedangkan yang mengatakan di salat itu ada istirahat ada tawau itu dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun keduanya berselisih pendapat dalam masalah meletakkan gimana tawau dan gimana tawau dan gimana tawau gimana istirahat. Kalau Imam Ahmad mengatakan duduk dalam semua salat itu iftirash kecuali untuk salat yang ada dua duduk tasahud, maka untuk tasahud yang kedua itu tawarruk. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan duduk dalam semua salat itu iftirash kecuali duduk tasahud yang setelah itu salam. Maka jika setelah itu salam, maka duduknya ketika itu tawarruk. Nah, pendapat Imam Al-Imam Syafi'i ini dikuatkan oleh Imam Nawawi atau An-Nawawi di Majmu' Sharh Muhaddats, sedangkan pendapat Imam Ahmad ini dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, kemudian juga Al-Albani di Tamamul Minnah, kemudian juga dirujukkan oleh Lajnah Da'imah di Fatwa Lajnah, dan penjelasan yang paling lengkap yang menunjukkan kuatnya pendapat Imam Ahmad yang paling lengkap, petra yang paling lengkap yang saya dapatkan itu di Fatwa Lajnah Da'imah tentang masalah ini. Kalau saya jadi Tamamul Minnah sangat singkat, itu juga Ibn Al-Qayyim yang cukup panjang, namun ya, namun yang paling lengkap, yang paling bagus, yang cukup memuaskan adalah penjelasan Lajnah Da'imah di Fatwa Lajnah. Alhamdulillah, siapa yang milih tawaruk la yungkar, dan siapa yang milih iftirat la yungkar. Ini masalah ikhtiyadiyah. Tidak, dan ini bukanlah simbol ahlu sunnah dan salafi, dan bukan. Ada sebagian orang menjadikannya sebagai simbol. Wah, salafi itu kalau dua rakaat iftirat. Masa Imam Syafi'i bukan salafi? Masa Imam Syafi'i bukan salafi? Imam Syafi'i tawaruk. Ini tidak juga para ulama-ulama yang berjalan dengan beliau. Kalau kulihat ini adalah ikhtilaf ijtihadiyah, dan semuanya salafi. Semuanya salafi, baik yang ikhtiraf ataupun yang tawaruk. Tidak boleh ini dijadikan simbol. Kalau salafi ini ikhtiraf, kalau bukan salafi, ya satu hal yang tidak pas jika dijadikan semacam ini. Namun ini semacam ikhtilaf ijtihadiyah. Siapa yang melakukan demikian, memilih demikian karena merasa mantap dengan dalilnya, maka lahus salat layungkar, tidak boleh diingkar dan tidak boleh disalah-salahkan. Demikian juga yang milik yang lain tidaklah diingkari. Nah, jika ada diskusi tentu itu lain, ataupun pintu diskusi tetap terbuka untuk saling tukar berpikir manakah yang lebih tepat dan lebih kuat dalam masalah ini. Maka ketika ilah si tasawuf akhir, kecuali si tasawuf akhir, maka jika tasawuf akhir, maka yang bagi, maka sepatutnya adalah duduk tawaruk, yaitu dia duduk di atas lantai, tempatnya di lantai, dan dia keluarkan kaki kiri dari sisi kanannya. Untuk di antara dua sujud, maka hendaklah dia mengatakan Rabbi firli warhamni wahduni wahdini warzukni wajburni. Kemudian melaksanakan sujud sujud yang kedua sebagaimana yang pertama. Hakada demikian dilakukan dalam semua rakaat. Dan adalah seorang itu tenang dalam semua bangkitnya dan semua menuduknya, dalam rukuk dan sujudnya, dalam berdiri dan duduknya. Kemudian setelah dua rakaat, maka dia tasyahud dengan mengatakan attahiyatulillah wassalatu wattayyibat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di sini. Ini untuk tasawuf awal. Nah, kalau beliau sesak di tasawuf awal itu cukup sampai syahadat. Tidak ditambah dengan sholat. Namun pendapat yang benar dianjurkan untuk ditambah dengan sholat, dengan selawat, meskipun ini tidak wajib. Kemudian berdiri jika sholatnya adalah 4 rakaat atau 3 rakaat. Kemudian melaksanakan sholat pada sisa rakaat dengan fatihah saja tanpa surat. Dan seandainya dia tambahi dengan surat juga boleh dan tidak makruh, karena Nabi SAW pernah menambahi dalam bacaan rakaat 3 dan 4 ditambahi dengan bacaan surat. Namun untuk tasahud ya, dilanjutkan dengan salam, maka ditambahkan dengan sholawat, yaitu sholat Ibrahimiyah. Di antaranya adalah bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan dilanjutkan dengan ta'awud dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu, jika ada waktu, bisa yada'u bima ahabba, dilanjutkan dengan doa-doa sendiri yang dia inginkan. Dia mengucapkan salam. Setelah selesai salam, adalah dia berpikir dengan Allah bima warad, dengan pikir-pikir yang ada dalilnya. Maka semua yang warad yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan salat, baik perbuatan ataupun sabda Nabi ataupun pengajaran Nabi dan bimbingan Nabi, tercakup dalam sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Boleh jadi perintah wajib atau istihbah, anjuran sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Sampai di sini gambaran sifat salat Nabi yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi dengan yang kita bahas, kalau kita lanjutkan seperti yang akan datang. Apa hukum mandi sebelum sholat Jumat? Apakah wajib sebagaimana hukum mandi junub? Telah berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan mandi sebelum sholat Jumat itu mustahab. Sebagian ulama, ya, ada tiga pendapat dalam hal ini tentang hukum mandi sholat Jumat. Kita ada tiga pendapat ulama. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama mengatakan dianjurkan, mustahab dan tidak wajib. Pendapat yang kedua mengatakan wajib. Berdosa juga orang itu tidak mengerjakannya. Pendapat yang ketiga, mandi untuk sholat Jumat itu masyru', diperintahkan. Atau ya, diperintahkan jika seorang itu berkeringat. Jika orang itu berkeringat dan punya bau yang enggak enak, maka diperintahkan untuk mandi sebelum berangkat ke sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Namun jika orang itu dalam kondisi enggak ngapa-ngapain sebelum berangkat sholat Jumat, sehingga badannya tidak berkeringat dan tidak bau, maka tidak diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang di antara ulama mu'akhirin yang memilih pendapat jumhur ulama, ada Syaikhul Aziz bin Baz yang memilih mustahab. Ada juga ulama mu'akhirin yang memilih pendapat yang kedua mengatakan wajib, yaitu Syekh Nusaymin di Salam Mumtai, demikian juga Syekh Al-Albani di Taman Muminah. Dan ada juga ulama yang memilih pendapat yang ketiga, yaitu Syekh Mujibrin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seluruhnya dan menjaga di antara mereka yang masih hidup. Maka tiga pendapat ulama dalam hal ini, dan ulama mu'akhirin ada yang ambil yang itu, ada yang ambil ini, dan ada yang ambil ini. Meskipun nampaknya wal ilmu inda Allah, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahasanya itu adalah wajib. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan ghusl Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Sesungguhnya mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang balik. Apa hukum melawan dan sejenisnya boleh dimakan apakah tidak? Siapa yang boleh dimakan? Tidak ada dalil yang melarang untuk mengharamkan untuk memakannya. Ada pun khubus atau menjijikkan, maka yang benar sebagaimana kata Syaikh Al-Fauzan, bahasanya menjijikkan itu tidak bisa jadi tolak ukur dalam masalah haram dan tidaknya makanan. Bagaimana memanjangkan rambut yang dibolehkan? Tentang masalah mungkin yang ditanyakan rambut kepala atau rambut jenggot. Kalau rambut jenggot maka wajib untuk dipanjangkan. Rambut kumis wajib dipotong. Tekan dosa besar jika tidak memotong kumis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa minna malam yakhud syaribahu. Bukan golongan kami, bukan umatku, orang yang tidak memotong kumisnya. Mungkin yang dimaksudkan adalah rambut kepala. Maka untuk rambut kepala, hukum gondrong adalah makruh. Gondrong adalah makruh. Sebagaimana sebuah hadis yang dicantumkan oleh An-Nawawi di bab tentang masalah isbal kain di Riyadhus Shalihin, dan hadisnya dihasankan oleh Salim bin Aid Al-Hilali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang yang salah seorang sahabat yang dikutainya isbal di bawah mata kaki dan rambutnya gondrong, dia punya rambutnya cuma itu rambutnya sampai pundak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikmat rajul huwa laula isbal izarihi wa jummatu sya'rihi. Sebaik-baik orang adalah pula, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kainnya tidak isbal dan rambutnya tidak gondrong. Jadi mausu'ah manahi syariah, maka sesalam dari Al-Hilal yang membahas hal ini, kan kesimpulannya memanjakan rambut itu makruh. Adapun hadis yang mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya cuma, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya itu cuma, yaitu sampai pundak, Demikian juga hadis yang lain, di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya setengah telinga, maka ini dikompromikan oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahwasanya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersisir ke belakang, maka mayoritas rambut itu sampai setengah, maka mayoritas rambut itu sampai setengah telinga, rambut dari depan dibawa ke belakang itu sampai setengah telinga, adapun ujung rambut yang di belakang maka itu sampai tengkuk. Maka ujung rambut yang belakang, ya, karena bagian belakang ada rambutnya, itu sampai tengkuk. Tentu rambutnya sampai tengkuk. Sedangkan jika yang dari depan disisir ke belakang, maka itu cuma sampai setengah telinga. Itu kompromi dari dua hadis yang mengatakan rambut Nabi di hadis yang pertama rambut Nabi itu sampai setengah telinga, hadis yang kedua rambut Nabi sampai pundak. Sehingga tidak bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencela sahabat yang rambutnya itu cuma, yang rambutnya itu ditarik ke belakang sampai pundak. Jika disisir ke belakang sampai pundak, Nabi katakan, nikmatul fulan laula isbal izharihi wa jumatu sya'rihi. Maka begitu mendengar hadis ini disampaikan kepada sahabat ini, dia mendengar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kamu sebaik-baik orang adalah fulan, yaitu kamu. Seandainya kamu tidak isbal dan rambutmu tidak gondrong, maka begitu mendengar hadis ini, maka dia langsung ambil pisau, langsung potonglah kainnya, celananya, kemudian langsung dipotonglah rambutnya. Enggak perlu ke tukang cukur macam-macam lama-lama. Langsung dipotong sendiri. Langsung dipotong sendiri. Sehingga dikatakan di hadis tersebut, maka saya lihat apa benang itu di kakinya, karena tadi langsung dipotong tadi, tidak ke tukang jahit dulu. Jika seorang wanita memperkirakan dia akan suci dari haid pada tengah hari dan ternyata benar, atau sedang menunggu 12 jam untuk suci, maka apakah boleh ia berpuasa di pagi harinya kemudian diteruskan setelah selesai suci? Boleh, bahkan wajib menurut sebagian ulama, namun hari itu tetap dikodok. Nanti siang selesai dari haid, selesai duhur, selesai sejak awal, kemudian tidak makan, tidak fajar, tidak makan, kemudian sampai maghrib baru makan, maka ini boleh, bahkan bukan boleh, bahkan wajib menurut sebagian ulama, wajib menurut sebagian ulama, namun ini tetap dikodok, tetap statusnya itu tidak menggugurkan kewajiban puasa pada hari itu, tetap ini tetap dalam hitungan kodok. Kenapa wajib untuk tetap berpuasa? Sebagian ulama mengatakan ikramanul waqt, untuk menghormati waktu, menghormati waktu ini bulan puasa, orang pada puasa maka dihormati, maka meskipun tidak wajib tapi tidak boleh makan. Dia tidak wajib puasa, namun dia tetap tidak boleh makan. Sebagaimana orang yang musafir dan dia sampai ke rumahnya jam 8 atau 10, jam 10 siang misalnya. Sebagian ulama mengatakan jadi masih statusnya masih musafir, dia boleh makan dan minum, jadi tidak wajib puasa. Cuma orang ini kan sudah sampai tempat tujuan, artinya apa? Ilahnya itu sudah hilang, ilah rusahnya itu sudah hilang, maka dia wajib menahan diri begitu sampai di rumah, sampai tenggelamnya matahari, namun ini tidak dihitung puasa. Demikian juga untuk wanita yang haid, ketika dia haid maka dia tidak wajib puasa, dan ketika haidnya itu nanti berhenti di siang hari, akan selesai di siang hari, maka Rasulullah mengatakan sejak selesai sampai tenggelamnya matahari wajib puasa, wajib imsak, wajib nanti dari makan dan minum, meskipun ini tidak dinilai sebagai puasa. Bahkan menurut pendapat ini wajib dengan alasan al-hukmunya berumah ilah ini uji dan wa'adaman dalilnya. Dan ilah boleh makan dan minumnya adalah karena adanya haid, dan adanya haid itu sudah hilang ketika jam 12, maka usah ini telah hilang ilahnya. Karena ilah untuk sebab dia boleh makan dan minum telah hilang, maka dia wajib untuk infak sampai tenggelamnya matahari. Demikian pendapat sebagian ulama. Meskipun pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala a'lam, dan pendapat yang lain yang mengatakan orang tersebut tetap boleh untuk tidak wajib untuk infak, tidak wajib untuk infak, karena infak bagi dia juga tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, dia tidak wajib infak. Akan tapi dia tidak boleh, ya, tentu tidak boleh makan dengan terang-terang di hadapan orang yang lain dan sebagainya. Ihtiraman lil waqt, jadi bentuk ihtiraman lil waqt itu bukan tidak bukan wajib atau harus infak, akan tetapi dengan tidak makan di hadapan orang lain. Ini kalau tidak salah ini jelas pendapat yang kedua ini pendapat yang dirosikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada kitab apa bisa menemukan kaidah yang jelas kepada sholat sunnah, jelas untuk sholat fardu itu kecuali ada dalil yang lain? Ini banyak disampaikan oleh Syekhul Islam di Syarah Mu'tah. Berulang-ulang akan dijumpai beliau menegaskan kaidah ini. Maka baca sunnah bisa baca fardu, lama baca fardu bisa baca sunnah di ilah dalil. Benda apa saja yang dapat membuat air menjadi najis? Kotoran apa saja yang termasuk najis? Oh, ini banyak sekali. Jika air memasukkan benda najis tapi tidak mengubah warna dan rasanya, contohnya bagaimana? Jika benda najis tidak merubah warna, rasa atau baunya, maka pendapat yang paling kuat, air tersebut tetap suci. Meskipun sebagian ulama mengatakan jika airnya sedikit, maka jadi najis. Kalau pendapat yang kuat, jika tidak berubah, maka sedikit atau banyak tetap suci. Untuk masalah apa saja najis, maka bisa dilihat di kitab-kitab fikih yang berdalil tentunya. Maka jika memang itu berdalil adalah najis, maka itu adalah najis. Kemudian makmum hadis habiskan yang ada di tangannya untuk orang yang mendengar adzan subuh saat sahur, apakah hanya untuk makanan di tangan saja atau boleh menghabiskan yang di piring? Jawabannya yang di tangan saja. Kalau di piring, maka kalau jawabnya yang dimaksud di tangan itu adalah sendokan, ya. Bukannya kemudian piringnya dipindah ke tangan. Ini salah paham sebagian orang terhadap hadis. Nah, yang dimaksud yang di tangan itu adalah di masa Nabi, yang Nabi maksudkan dengan di tangan adalah gelas air. Dan sedangkan di masa sekarang, yang memakai itu gelas air atau sendok atau suapan makanan, itu yang di tangan. Bukan yang dimaksudkan adalah piring yang ditaruh di tangan. Dan ini berlaku untuk azan hakiki, azan yakini. Adapun azan itu azan hisab, maka jika azan itu ontan tepat pada waktunya sebagaimana kemarin kita sampaikan, maka boleh makan dan minum sampai azan selesai sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Orang yang sudah mendengar azan subuh, apakah boleh mengambil minum lagi karena khawatir tersedak? Nah. Kalau azannya azan bani, azan kita, maka boleh. Masukkan yang lain. Sesudahnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.